أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله للذين يعملون السوء بجهالة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ustadz, kita bicara tentang hikmah taubat. Jadi tanda-tanda orang taubatnya diterima oleh Allah. Sekarang giliran Ustadz Yusuf. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang ridho. Memang nih perkara yang gurunya adalah langsung Allah sih. Cuma memang kita perlu secara syariat belajar tentang apa sih ridho, bagaimana sih supaya ridho gitu. Di antara sunnah yang disunnahkan adalah kita membaca di pagi hari dan sore hari gitu ya, Ustaz. Radhi itu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kelihatannya sih enteng ya, siapa yang mengucapkan ini di pagi hari begitu atau di sore hari. Ada riwayat yang mengatakan satu kali, ada riwayat yang mengatakan tiga kali. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Allah Muhammad dan disampaikan lagi kepada kita, aku redha pada dia. Kan kelihatannya gampang tuh ya. Raditu billahi rabba di pagi hari dan di sore hari raditu billahi rabba. Aku ridho ya Allah, engkau menjadi Tuhanku. Ya Allah, engkau menjadi Tuhanku yang ngatur hidupku, yang mencabut dan membagi rizki, yang membanyakkan dan menyempitkan rizki, yang memberi, yang membuka, yang menutup, yang menghidupkan, yang mematikan, semua. Tapi benarkah segampang itu? Ternyata Masya Allah. Coba tanya mereka-mereka yang pagi hari menemukan mobilnya hilang. Dan baru saja PPKB-nya diambil kemarin. Alias asuransinya udah habis. Susah tuh buat ridho. Pagi-pagi ini menemukan rumahnya habis dibongkar sama maling. Terus ada sunnah tuh di pagi hari mengucapkan radhi itu billahi robba, Allahu akbar. Bisa enggak misalkan diucapkan kalimat itu Sedangkan di siang harinya dibatalkan proyek. Padahal udah beli alat, udah beli beberapa modal proyek, udah mengeluarkan investasi, udah ngambil juga investasi dari orang, tiba-tiba proyeknya batal. Sanggup gak begitu ketemu sore? Raditu billahi robba. Sanggup sih tidakkah? Ketika kemudian habis diobservasi kita punya badan, pagi harinya kemudian kita dapat berita bahwa kita punya penyakit kanker. Lalu datanglah sore hari, kita disunahkan membaca raditu billahi robba. Masya Allah, ujiannya Masya Allah, ujiannya Masya Allah. Belum lagi persoalan anak, istri, suami, rumah tangga. Jadi pada satu saat saya pernah merenung, Ustaz Amir. Iya ya. Kenapa juga disebutin pagi sore kita mesti raditu, raditu, raditu. Emang benar ya. Dan Masya Allah gitu, ketika gak ada masalah sih barangkali kita enteng-enteng aja tuh. Sama majelis juga begitu, satu majelis bicara tentang sabar. Tiba-tiba majelis itu diuji. Pada naro duit sama si fulan, berantakan. Lah kemarin kan udah belajar tentang sabar. Akhirnya majelisnya bubar. Orangnya bubar, saling musuhan satu dengan yang lain. Tidak percaya bahwa Allah yang menghadirkan si fulan. Tidak percaya bahwa Allah juga yang memberikan rizki. Gak mungkin ada yang hilang kalau gak merasa ada yang punya. Kan gak ada yang hilang kalau gak merasa punya mah. Karena kita merasa punya, merasa nyari, merasa ngumpulin, jadi merasa ada yang ngambil. Raditu, kita ridho. Sambungan dari pembicaraan tentang taubat, kita bicara tentang ridho. Ya Allah, saya merasa gitu ya, saya pribadi masih jauh gitu dari ridho. Jauh. Kita kadang-kadang ridho datangnya pagi sama siang. Tapi begitu sore sama malam, kita udah gak ridho tuh. Kita ridho dapat duit, tapi kalau hilang duit gak ridho. Kita ridho badan kita sehat, enak, enteng, tapi kita sakit gak ridho. Kita ridho diangkat, ya kan? Ditempatkan tempat yang enak, menjabat jabatan sesuatu. Giliran kita dibanting oleh Allah Subhanahu wa taala, dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal itu Allah maksudnya sayang sama kita, kita enggak ridho. Banyaklah pemirsa, insyaallah kita belajar dari Ustaz Arifin Ilham dan Ustaz Amir bagaimana kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang ridho sama Allah. Di setiap aliran darah kita, kita ridho. Ya, mudah-mudahan itu ya, seperti apa yang Allah sampaikan, bahwa Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Weh, subhanallah, dua-duanya ridho. Sebagaimana doa kita yang pasti dibaca kalau habis terawih itu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan seperti itu. Allah ridho ngelihat kita puasa. Jangan sampai Allah enggak ridho ngelihat kita puasa. Ngapain kamu puasa gitu? Ngapain kamu ngaji? Ngapain kamu sedekah? Bukan buat aku kok. Waduh, jangan sampai dah. Jangan sampai, jangan sampai. Fadhol ya Ustaz. Allahu akbar walillahilham. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih amat sangat banyak Ustaz Yusuf Manzur. Karena alhamdulillah abang mengamalkan itu setiap selesai sholat. Selalu membaca Rabbi tu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Terima kasih banyak. Jadi semakin kuat lagi kalau kita sudah mengamalkan, dengar tausiah, tambah mantap lagi. Allahu akbar. Walillahilham. Ustaz, apa tanda-tanda taubat itu diterima Ustaz? Tanda yang paling baik adalah bahwa setelah dia bertobat, dia berubah hidupnya. Oh, merubah hidupnya. Dan inti semua ibadah memang adalah perubahan. Contoh misalnya nih, Bapak Ibu punya HP dicas, tujuannya supaya berisi. Kalau Bapak Ibu punya HP dicas tidak berisi, dicas tidak berisi, berarti kenapa itu Bu, Pak? Suak, ya. Kalau suak diapain? Dibuang, ya. Kalau ada orang masuk Ramadan enggak berubah, masuk Ramadan enggak berubah, itu kenapa tuh? Suak. Jadi memang harus berubah. Jadi, dan makanya dalam Al-Quran Allah selalu mengkaitkan setiap ibadah dengan perubahan. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Orang yang sholat pasti mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Sholat tapi ada tidak orang mencegah. Masih maksiat berarti? Ya, dipertanyakan sholatnya. Dia tadi menghadap Allah, ngapain sih gitu kan? Kan ketika dia sujud. Dia kan sebetulnya sujud meletakkan mata, hidung, mulut. Dia sudah mempersaksikan diri, ya Allah, aku siap patuh kepadamu. Aku tidak akan melanggar apa ajaran apa yang engkau telah tentukan. Nah, apa kata engkau haram, aku jauhi. Apa kata engkau kerjakan, aku siap kerjakan. Maka seluruh kaki semua bersujud. Kalau sudah assalamualaikum, lalu berbuat maksiat lagi, kan seakan-akan basa-basi. Itu dia. Ya pura-pura menghadap. Nah, di sini maknanya bahwa setiap ibadah pasti perubahan. Itu intinya. Haji juga. Faman faradha fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Pasti otomatis orang yang pergi haji berubah akhlaknya. Termasuk puasa, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya perubahan. Bahwa ketika seseorang tidak berubah, maka ternyata dia berarti belum tercapai tujuannya. Orang berdagang ingin untung. Kalau ada orang berdagang tidak dapat untung, ditanya oleh kawannya, gimana dagangannya? Jawabannya gimana? Gagal. Iya kan? Sholat tidak berubah, gimana sholatnya? Gagal. Bertobat masih berbuat maksiat lagi, gimana tobatnya? Gagal. Nah itu dia, itulah hakikat pertobatan. Allahu Akbar. Illa man taba wa amana wa amila amalan saleha fa ulaika yubadilullahu sayyatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Al-Furqan ayat 70. Dengarkan dengan iman, wahai hamba-hamba yang beriman. Mereka yang bertaubat sungguh-sungguh, kemudian beriman sungguh-sungguh, kemudian beramal saleh sungguh-sungguh, maka Allah gantilah keadaan mereka menjadi lebih baik. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tadinya malas ibadah jadi rajin ibadah. Tadinya suka ke diskotik, begitu bertobat sukanya ke masjid. Tadinya pelit amat sangat, tapi kemudian setelah bertobat sangat dermawan. Tandanya ada hijrah, ada perubahan. Senang sekali dengan ibadah. Tuh, hubbul ibadah, senang. Jangankan tahajud, mau tidur udah senang. Nanti malam hamba bangun menghadapmu ya Allah. Senang. Besok subuh aku mau ke masjid Raya Bintaro ini. Senang dia. Duha, senang dia. Mau kerja duha dulu, senang banget. Haji, begitu ya daftar, nangis belum haji itu. Makanya orang-orang yang rindu berjumpa dengan Allah, dalam setiap ibadahnya dia senang. Kenapa? Saat ibadah itu puncak kenikmatan bagi orang-orang yang beribadah. Dan puncak dari semua puncak kenikmatan adalah liqa Allah. Makanya disebut khusu itu, al-qasina alladhina yadhunnuna annahum laqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang khusyuk dalam sholatnya, ia yakin berjumpa dengan Allah, ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah, berhadapan dengan Allah. Sholat itu kan berhadapan dengan Allah dan ditatap, didengar oleh Allah. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasail lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladzina ma'ak wallahu yuqaddiru layla wan nahar alima lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an. Nikmat dia saat dia sholat ditatap, didengar, diperhatikan oleh Allah, dan dia sadar saat sholat berhadapan dengan Allah dia rindu berjumpa dengan Allah. Nikmat kan? Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Tidak ada suasana yang paling membuatku bahagia saat sholat. Makanya orang-orang bertobat, tanda-tandanya tobatnya diterima, hakikatnya Allah hanya tahu, tapi tandanya gampang. Senang sekali ibadah, senang sekali beramal soleh, semangat banget, kemudian mulia banget akhlaknya, mulia sekali akhlaknya, ikhlas, sabar, syukur, rendah hati, terus yang paling banyak mulutnya komat kamit istighfarnya kepada Allah. Dia tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Ia sibuk minta ampun pada Allah. Ingat aibnya, ingat aibnya. In uridu ilal islah mastata'tu. Ingat almarhum gitaralis. Selalu itu. Kalau ketemu Arifin, Ustaz bacakan surah Az-Zumar ayat 53. Ketemu lagi Az-Zumar 53. Dibacakan, nangis beliau. Itu tanda anadam tadi beliau beri tandanya. Jadi tandanya dia mudah menangis kalau ingat dosanya. Hancur hatinya kalau ingat dosa-dosanya. Tapi begitu dibacakan ayat taubat, gembiranya dia. Ketika seorang musafir, Rasul menganalogikan dengan bekal yang lengkap, tiba-tiba di padang sahara ia tertidur, unta yang penuh dengan bekal lengkap meninggalkannya. Akhirnya dia kelaparan, kehausan, lalu dia pingsan. Begitu siuman, unta yang penuh bekal itu datang mendekat padanya. Arifin tanya, senang gak musafir itu? Allah 1000 kali lebih senang daripada musafir menerima bekalnya ketika menerima hambanya bertaubat kepadanya. Maka itu segera taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Cut Eti, Pak Ustaz. Mohon diberikan waktunya. Saya ingin bertanya, ridho Allah adalah ridho orang tua kita sendiri. Seandainya orang tua kita sudah uzur, sudah tua, beliau itu menyarankan sesuatu yang mungkin buat anak-anaknya itu kurang baik, karena kita tahu bagaimana kewajiban yang seharusnya, tapi karena beliau sudah uzur, apakah kita kalau tidak menuruti anjurannya, apakah kita berdosa? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya, dan karena keterbatasan waktu mungkin tidak dijawab oleh seluruh guru ya. Baik, silakan. Semua melihat abang. Berarti abanglah yang menjawab. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan ini telah dipesankan oleh Luqman dalam surah Luqman, bahwa sekalipun kedua orang tua kita tidak beriman, kita tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, hendaklah kamu tetap berbuat baik kepada kedua orang tuamu sepanjang mereka tidak mengajakmu berbuat syirik. Tapi kalau kedua orang tuamu mengajakmu berbuat syirik, maka jangan ikuti, tapi tetap kita berbuat baik kepada orang tuanya. Maka membuat senang kedua orang tua adalah salah satu pengabdian kita kepada kedua orang tua kita. Dia telah berkorban apa saja kepada kita. Dia tidak pernah hitung-hitungan, dan ini termasuk ridho sebetulnya. Ya, kalau tadi kita mendengar dari Ustaz Yusuf bahwa ridho itu adalah ikrar kita setiap pagi dan sore, raditu billahi robba wa bil islami dina. Ini sebetulnya adalah inti ridho itu satu, yaitu kita tidak pernah hitung-hitungan melakukan kepatuhan, melakukan kebaikan kepada Allah. Tidak pernah hitung-hitungan, raditu billahi robba. Mentaati ajaran Islam tidak pernah hitung-hitungan, wa bil islami dina. Mencontoh Rasulullah tidak pernah juga mikir-mikir, wa raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi kita ridho benar bahwa semua itu adalah hakikat ridho. Orang tua kita sangat ridho mengurus kita, tidak pernah hitung-hitungan, tidak pernah dia minta pamrih dan sebagainya. Maka kita juga harus siap untuk mengimbangi keridhaan orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Itulah salah satu makna ayat yang Allah firmankan, wa bil walidaini ihsana. Dan ini risalah yang Allah turunkan kepada semua nabi. Tidak ada nabi kecuali berpesan, wa bil walidaini ihsana. Maka ini adalah pesan yang terus-menerus diwariskan oleh Allah dalam sejarah, dan kita semua harus menjaga makna ini sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin apa perlu penyiasatan dikit aja kali, Mbak. Perlu penyiasatan dikit gitu. Karena orang tua kan juga bisa berubah pikiran. Yang penting kita jangan, emak nih gak ngerti apa-apa, jangan sampai ngomong gitu. Emak kan udah tua, itu termasuk uf. Suka gak sadar ya, oh emak nih, itu uf loh. Itu termasuk kalimat uf. Apa sih ini orang tua nih, ya itu uf. Ya. Jadi kalau bisa ketika ada sesuatu yang kita tidak mengerti, dan kita tidak sejalan, tetap tunjukkan muka yang bagus, hati yang tetap ridho. Misalkan lu jual gih rumah gua nih, lu jual misalnya gitu. Terus apalah gitu yang kira-kira kita enggak, menurut kita ya salah gitu. Nah kalau emang kita merasa kita apa namanya enggak sejalan, kita minta petunjuk sama Allah. Sambil minta waktu mama, kita minta petunjuk deh sama Allah. Nanti emak sendiri yang manggil, enggak jadi deh, diralat gitu. Nah, jangan direct, TikTok tuh kurang bagus. Makanya orang zaman dulu kan nerima perintah, baik sama orang tua, sama guru, enggak ngerti itu di depan aja. Kalaupun enggak ngerti, di luar aja gitu. Begitu di luar, apaan ya gitu. Tapi enggak di depan dia gitu. Maksudnya enggak ada begitu. Udah di luar aja baru tuh mikir, baru kemudian. Nah, biasanya akhlak-akhlak orang tua zaman dulu begitu. Akhlak murid juga sama guru begitu. Pokoknya disuruh, jalan aja. Tapi begitu di depan baru mikir. Cuman di depan guru, kita enggak nunjukin muka bagaimana gitu. Saya disuruh bayarin tanah sama Ustadz Arifin. Mikir saya. Tapi di depan Ustadz enggak bisa kita bilang. Ya kita bilang aja, insya Allah Ustadz, doain aja. Udah di depan baru saya mikir, mana caranya ini. Gak boleh Ustadz kita tahu. Tapi sekarang tahu juga, ya karena ini buat pengajaran. Itu rahasianya Ustadz. Mungkin Ustadz nganggap aneh ngomong doang. Ustadz ini ngomong doang. Enggak. Masalahnya aneh gak mau Ustadz kecewa. Ketika ada perintah dari antum ke aneh junior, bini baru atu. Antum udah dua. Ketika, Ustadz itu yang depan bayarin. Nanti mobil parkir enak. Masuk pesantren antum di Sentul juga bagus. Saya samina watona. Ya Ustaz, insya Allah doain. Pada saat yang sama, gak boleh Ustaz tahu kita lagi sibuk, urusan kita lagi panjang, kita lagi ada ngadepin A, B, C, dan D. Gak boleh kita tahu. Itu dia. Habis itu kan kita ditanya terus. Tetap aja kita bilang, doain Ustaz, insya Allah. Habis itu terus aja sampai sekarang kita ngomong. Sebenarnya maka gak bisa beliin. Sekarang gua ngaku. Tapi kira-kira begitu ya. Ini contoh nyata. Sambil Ustadz Arifin mikir, oh pantes dia gak beli-beli tuh. Tapi emang begitu, gak boleh gitu. Betul. Zaman dulu perintah sama Julaibib. Ya, sahabat Rasul disuruh datang ke rumah seorang sahabat Julaib yang anaknya tuh cantik sekali. Padahal sahabat Rasul yang disebut ini konon begitu ya, hitam legam. Ya insya Allah lah, gak kayak sahabat Rasul yang lain. Dia datang ke rumah si Fulan. Rasul memerintahkan saya untuk datang ke sini. Untuk menyampaikan bahwa kata Rasul, nikahkan putri kalian dengan saya. Coba bayangin, lah yang didatengin putrinya cantik sekali. Lah sahabat Rasul yang satu ini, Allahu Akbar. Ya begitu dah, kita gak bisa bilang jelek. Tapi begitu. Tapi hebat sekali sahabat Rasul yang sono. Apa? Dia ridho. Apalagi anak perempuannya ridho. Dia bilang, kalau ini perintah Rasul, sami'na wa ta'na. Tapi Masya Allah, di malam pernikahan kan perintah perang. Julaib kemudian berangkat pergi perang. Karena itulah kata Rasul, ada sahabat Rasul yang kemudian masuk surga. Dalam keadaan dia punya apa badan, dia punya tubuh seperti calon pengantin yang akan dinikahkan. Karena yang belum sempat bulan madu tuh dikisahkan, belum sempat bulan madu karena ridhonya. Nah, kita ridho enggak terhadap sedekah tadi, terhadap duha ridho enggak? Kita enggak ridho sebenarnya, tapi kita mencoba buat ridho minimal itu dia. Sebenarnya sih kita enggak sempat, sebenarnya sih kita berat, tapi bismillah, mudah-mudahan nanti Allah berikan keridhoan buat kita. Saya kira itu dia siasatnya. Allahu Akbar. Arifin lebih senang dengar, ngelihat mukanya yang lucu. Allahu Akbar. Begini ikhwah, hati keadaan itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita hanya bermujahadah, man proposes, God disposes. Ya malu basyaralu amalam. Begini begitu kan kisahnya saja. Wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian mencapai kehendak kalian kecuali Allah yang berkehendak, yang mengatur alam semesta ini. Itulah yang membuat orang yang beriman tawadu di hadapan makhluk Allah ini. Tawadunya bukan karena makhluknya, Karena menghormati, ini makhluk Allah. Kalau Arifin menghormati adik Arifin yang masih bini satu, itu wajar. Menghormati guru Arifin wajar, menghormati ikhwah fillah wajar. Tapi tawadu sebenarnya menghormati, maaf, orang yang statusnya di bawah kita. Yang kerja di rumah kita, sopir kita, marbot masjid, tukang bersih WC. Penghormatan kepada mereka, itulah tawadu sebenarnya. Dan penghormatan bukan hanya ansi kepada dia, tapi dia makhluk Allah. Bukan hanya pada orang tua, dia orang tua kita, beliau, Allah perintahkan kita untuk menghormati kepadanya. Kalaulah orang tua punya kekurangan, bahkan kesalahan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jasa beliau dalam hidup kita. Kita ini orang apa-apa nih kalau gak ada orang tua kita. Itu yang buat kita akhirnya terus merendahkan hati pada kedua. Wahfid janahaka. Rendahkan dirimu pada orang tuamu. Bahkan Rasul diperintahkan juga. Wahfid janahaka limani taba'aka minal mu'minin. Hai Muhammad, rendahkan hatimu pada orang-orang yang mengikutimu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang tawadu. Tidak sombong lagi. Orang sombong itu terbaca. Orang sombong itu terbaca dari sorot mata, dari bahasa tubuhnya, orang sombong kelihatan. Ya ikhwah, kelihatan orang sombong itu. Maka itu tidak bisa disembunyikan orang angkuh itu. Nah, orang-orang tawadu itu terbaca juga. Dan kesannya mendalam orang-orang rendah hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan tanda di antara tanda orang mukmin, kuat rendah hatinya. Ketika engkau pergi meninggalkannya atau dia meninggalkanmu, kau terkesan, kau ingin kembali bertemu dengannya karena kerendahan hatinya. Selalu ada kesan. Dan Arifin setiap kali bertemu Ustaz Yusuf, bertemu kanda dokter Amir Faisal, ketemu Hagim, ketemu dokter, kawan-kawan semua, itu selalu ada kesan yang buat Arifin, ya Allah, ya Rabb, aku harus belajar darinya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Astaghfirullah Rabbal Araya. Astaghfirullah Minal Khata Rabbi Jinni Ilman Nafia Wa suha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah, ampuni dosa kami semua ya Allah. Berkahi kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Hijrahkan kami, tidak ada yang maksiat lagi, tidak ada yang berbuat zalim lagi, tidak ada lagi orang tua yang disakiti, tidak ada lagi suami yang disakiti, tidak ada lagi istri yang disakiti, tidak ada lagi anak-anak disakiti, tidak ada lagi tetangga sahabat disakiti, tidak ada lagi ya Allah. Minal khataya asta. Berkahi negeri kami Indonesia ya Allah. Hadirkan untuk kami segera ya Allah pemimpin yang sangat takut kepadamu, yang menegakkan syariatmu, yang hidup dalam sunnah nabimu. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Maafkan kami dengan segala kekurangan dan kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Subhanallah. wala ilaha illallah wallah.